Wahai kawan, aku punya teka-teki menarik. Tebaklah, insya Allah kau akan bisa. Dengarkanlah. Sejuk gemercik air di padang gersang, basah terasa aliri pipa yang kering. Hangat sentuhannya, damai terasa, nyerta langkah kita di sepanjang hayatnya. Kasih sayangnya sehangat mentari pagi, belean tangannya selembut angin sutra, senyum manisnya hiburkan hati nan duka. Pandang matanya tajamkan hati nan suci. Sejuk gemercik air di padang gersang, basah terasa aliri pipa yang kering. Hangat sentuhannya, damai terasa, nyertai langkah kita di sepanjang hayatnya. Kasih sayangnya sehangat mentari pagi, belean tangannya selembut angin sutra, senyum manisnya hiburkan hati nan duka. Pandang matanya tajamkan hati nan suci. Wahai kawan, siapakah dia? Dia adalah wanita paling berjasa. Sejak kita lahir ke dunia dan melanglang alam fana, tiada tandingan puginya dalam hidup kita, yang melahirkan kita, menyusui dan membesarkan kita, pertaruhkan jiwa raga, membela kita semua. Dialah ibunda yang selalu mendoakan kita dalam keadaan lapang, suka ataupun duka. Tutur katanya adalah harapan doa, nasihat yang berguna sepanjang masa. Keridoannya adalah ridho ilahi, kemurkaannya adalah murka ilahi. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Marilah kita bersama mengasihinya selagi Allah izinkan bersama kita. Bila Allah telah memanggil ibunda sertakan doa selalu bagi dirinya. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya dan menyinari selalu dengan cahayanya. Memberkahi ibunda dengan karyanya dan melapangkan jalannya menuju surga dan melapangkan